Konsultasi Syariah. Berkorban ataukah donasi gempa? Pertanyaan. Dalam kondisi seperti sekarang, gempa di Lombok, mana yang lebih baik menurut pertimbangan syariat? Berkorban ataukah mengalihkan dananya untuk donasi gempa? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bagian dari kaidah dalam ibadah, bahwa ibadah yang dilakukan pada waktunya atau ibadah al-hal lebih utama dibandingkan amal selainnya. Misalnya, ketika adzan berkumandang, ibadah yang paling utama adalah menjawab adzan. Menjawab adzan ketika itu lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran atau membaca zikir lainnya, karena ibadah ini adalah ibadah yang dikerjakan pada waktunya. Ketika awal Dzulhijjah, di antara ibadah yang disyariatkan bagi kaum muslimin adalah berkurban. Sehingga, ibadah ini menjadi ibadah al-hal atau ibadah sesuai waktu. Karena itu, berkurban ketika itu lebih afdol dibandingkan sedekah dengan nilai yang sama atau bahkan dengan nilai yang lebih banyak. Ibnul Qayyim menjelaskan, menyembeli hewan ketika musim penyembelihan lebih afdol dibandingkan sedekah dengan nilai yang sama atau bahkan lebih banyak. Seperti ketika kurban atau membayar hadyu. Karena ketika itu, ibadah yang menjadi tujuan utama adalah menyembelih dan mengalirkan darah. Tuhfah al-maudud. Ada banyak pertimbangan bahwa berkurban ketika musim kurban merupakan amal yang lebih utama dibandingkan selainnya. 1. Ibadah kurban digandengkan dengan perintah sholat dalam satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ, yang artinya, kerjakanlah sholat dan sembelihlah hewan dengan ikhlas karena Rabbmu. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Allah juga berfirman, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Ibnul Qayyim mengatakan, masing-masing ajaran agama memiliki ibadah sholat dan menyembelih hewan, yang ini tidak bisa disamai dengan ibadah selainnya. Karena itu, jika ada orang yang bersedekah dengan berlipat-lipat dari nilai hewan sebagai ganti dari kewajiban menyembelih ketika haji tamattu atau haji qiran, tentu sedekah itu tidak akan menggantikan nilai keutamaannya. Demikian pula kurban, tuhfah al-maudud. 2. Berkurban itu lebih sesuai dengan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyembelih kurban pada waktu musim kurban adalah amalan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur rasyidin serta kaum muslimin. Mereka menyembelih kurban. Andai sedekah dengan harta senilai hewan kurban statusnya lebih afdol, tentu mereka akan beralih ke sedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memilih amalan yang kurang afdol sementara ada amal yang lebih afdol dan memungkinkan bagi beliau untuk melakukannya. Bahkan kita tidak menjumpai riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sesekali meninggalkan kurban karena dananya digunakan untuk sedekah kepada orang yang membutuhkan. 3. Bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi kondisi kelaparan di tahun tertentu. Ketika itu bertepatan dengan musim kurban. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengalihkan dana kurban untuk sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Beliau tetap memerintahkan berkurban, hanya saja melarang para sahibul kurban untuk menyimpan hasil kurban lebih dari 3 hari. Sehingga pilihannya, dimakan sebagian dan sisanya disedekahkan. Dari Salmah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan kurban, janganlah dia menyisakan sedikit pun dagingnya di dalam rumahnya setelah hari Tasyrik yang ketiga atau tanggal 13 Dzulhijjah. Ketika tiba hari raya kurban tahun berikutnya, mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami melakukan sebagaimana tahun lalu? Beliau menjawab, tidak, untuk sekarang silahkan kalian makan, berikan kepada yang lain, dan silahkan menyimpannya. Karena sesungguhnya pada tahun lalu, manusia ditimpa kesulitan atau kelaparan. Sehingga aku ingin kalian membantu mereka yang membutuhkan makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Mempertahankan syiar Islam. Jika semua manusia dimotivasi untuk mengalihkan kurban ke sedekah, tentu syiar yang agung ini akan terabaikan. Sementara berkurban, bagian dari syiar agama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan terikat. Kemudian apabila telah roboh, yaitu mati, maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Mana yang lebih utama, donasi gempa atau berkorban? Jawabannya bisa kita rinci. 1. Jika berkorban dan berdonasi bisa dilakukan keduanya, maka yang terbaik adalah dilakukan keduanya. Melakukan keduanya, nilai dananya tidak harus sama. Misalnya, berkorban 3 juta, sementara donasi 1 juta. 2. Jika dananya hanya cukup untuk berkorban, maka dahulukan kurban dan hasilnya bisa dikirim ke daerah bencana. Demikian, Allahu a'lam.